إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab Ta'kidu Tahrimi Malil Yatim, penegasan tentang haramnya harta anak yatim. Anak yatim yakni seorang anak yang ayahnya telah wafat sebelum ia mencapai umur balig, baik dia laki-laki maupun wanita. Seorang anak yang yatim dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena dia seorang yang sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian, disebabkan tulang punggung keluarganya telah meninggalkannya, yaitu sang ayah. Ia kehilangan orang tua yang memperhatikan berbagai urusannya, baik urusan ma'isyah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya, maupun memberikan kasih sayang kepada anaknya yang masih kecil. Maka dari itu, seorang anak yatim diperlakukan secara khusus dalam syariat ini. Dia mendapatkan perhatian besar sehingga orang yang memperhatikan anak yatim, mengurusinya, maka dia pun akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim yatim kahatain, aku dan seorang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mengasuh anak yatim, menanggung anak yatim. Oleh karena itu, sebaliknya, ketika anak yatim justru diperlakukan dengan perlakuan yang tidak semestinya, yaitu dimakan hartanya, diambil hartanya, maka seorang yang memakan harta anak yatim, mengambil hartanya, dia berdosa dengan dosa yang sangat besar, melebihi dosa ketika dia melakukan perbuatan yang sama kepada selain yatim. memakan harta orang lain haram. Tapi kalau itu harta anak yatim, maka lebih haram lagi, karena dia telah melakukan sesuatu yang haram, kezaliman kepada orang yang sangat membutuhkan perhatian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam ayat-ayat yang Allah sebutkan di beberapa surat menunjukkan ancaman yang keras seperti yang akan kita baca. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang besarnya dosa memakan harta anak yatim. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladina ya'kulun, sesungguhnya orang-orang yang makan, amwalal yatama, harta-harta anak yatim, zulman, dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah mereka itu sesungguhnya makan di perut mereka naran, api, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka pasti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikian ancaman Allah Azza wa Jalla untuk mereka, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan yang dimaksud dengan makan di sini, tentu makan itu sendiri, masuk pula secara makna, yakni segala hal yang mengambil harta anak yatim dengan cara yang batil. Penyebutan istilah makan di sini karena kharaja makhrajal ghalib, umumnya mereka mengambil harta anak yatim untuk makan. Namun seandainya ada yang mengambil bukan untuk makan, hukumnya sama. Bisa jadi dia mengambil untuk membeli pakaian, bisa jadi dia mengambil untuk keperluan-keperluan yang lain, maka hukumnya sama. Bukan hukum ini terbatas pada bab makan. Ini hanya kharaja makhrajal ghalib, umumnya begitu. Namun pengharaman bukan terbatas hanya dalam bab makan. Disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla di sini bahwa ia memakan harta anak yatim itu zulman, dengan cara yang zalim. Itu yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seseorang makan tapi tidak dengan cara yang zalim, apakah itu ada? Ada dalam syariat. Dibolehkan beberapa keadaan seorang pengasuh anak yatim makan dari harta anak yatim, cara yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya dia seorang yang fakir, dia membutuhkan harta, dia terbebani mengasuh anak yatim itu, sehingga dia mengambil sebagian kecil dari harta anak yatim itu seolah-olah sebagai upah ketika dia mengasuh anak yatim itu. Atau dia mengambil sebagian harta anak yatim untuk dia campur dengan hartanya, dengan itu kemudian sama-sama membeli keperluan makan dan minum, perluan sehari-hari, yang mau tidak mau akan tercampur, sehingga pengurus yatim mungkin akan mengangkat sebagian harta milik anak yatim itu, sebagaimana anak yatim itu mungkin memakan sebagian harta orang yang mengurusinya. Yang seperti ini diperbolehkan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian mencampur mereka, bercampur dengan mereka, termasuk dalam hal ini masalah makanan dan minuman, fa ikhwanukum, mereka itu saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki. Ada suatu peringatan di sini. Kalau ada orang niatnya merusak, Allah Maha tahu. Kalau ada orang niatnya memperbaiki harta anak yatim, maka Allah pun Maha tahu. Apa yang dibolehkan oleh syariat, kalau digunakan pada yang semestinya, sesuai dengan aturan syariat, maka itu baik, benar, dan tidak ada ancaman dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau apa yang dibolehkan syariat dipakai alat, diperalat untuk mengambil harta anak yatim atau merusak harta anak yatim, maka Allah pun Maha tahu. Sehingga walaupun dipandang orang itu sesuatu yang benar, tapi Allah Maha tahu bahwa dia ternyata melakukan suatu pelanggaran syariat secara tersembunyi. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, baik cara yang pertama maupun cara yang kedua dari hal-hal yang dibolehkan oleh syariat dalam hal makan harta anak yatim, semuanya harus diperhatikan aturannya. Semuanya harus diperhatikan bimbingan syariatnya. Jangan sampai melebihi batas. Semuanya bil ma'ruf. Semuanya dengan cara yang baik dan benar. Nah, adapun selain daripada itu, dia memakan dengan cara zulman, kezaliman, maka Allah pun mengancam bahwa sesungguhnya yang dia makan adalah api. Dan kelak dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Al-An'am 152, wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, dan janganlah dia mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Nah, di sini juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan dari suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu mendekat-dekat kepada harta anak yatim. Tentu yang dimaksud adalah cara-cara yang merugikan, cara-cara yang haram, dilarang oleh Allah Azza wa Jal, karena itu bisa merusak harta anak yatim. Yang semestinya harta anak yatim itu dijaga, harta anak yatim dipelihara, bahkan kalau bisa dikembangkan, sehingga ketika anak yatim itu dewasa, dia masih mendapatkan harta tinggalan orang tuanya. Sehingga kalau ada orang yang berupaya mendekati harta anak yatim dengan cara yang batil, maka dia pun mendapat ancaman. Seperti yang tadi disebutkan, sampai memakannya, maka neraka baginya, ancaman dari Allah Azza wa Jal, wa sayaslawna sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka. kecuali bila dimaafkan oleh si yatim, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau tidak, maka neraka tempat kembalinya. Na'udzubillah min dzalik. Pada surat Al-An'am ini juga ada isyarat, yaitu bahwa dia ketika mendekati harta anak yatim tapi dengan cara yang terbaik, maka diperkenankan. Yakni cara yang menjadi maslahat bagi harta anak yatim. Seperti disarankan oleh sebagian ulama, yaitu mengembangkan harta anak yatim misalnya dengan perdagangan, sehingga harta itu bertambah, tidak berkurang karena pembiayaan anak yatim selama dia dalam pengasuhannya. Ini yang diharapkan. Tapi tentunya ketika dia memperdagangkan harta anak yatim itu mesti dengan penuh kehati-hatian, karena jangan sampai justru itu menjadi perdagangan yang merugi, sehingga juga berakibat buruk kepada harta anak yatim. Makanya tadi Allah sebutkan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang mufsid, siapa yang merusak, minal muslih, siapa yang memperbaiki. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-220, qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul, jawablah, islahun lahum khair. Islah yakni memperbaiki, menjaga, memelihara, melakukan sesuatu yang paling maslahat untuk mereka, itulah yang baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tapi kalau kalian mencampur dengan mereka, wa ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki. Sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu indana al-yatama, amwal al-yatama. Wahai Rasulullah, kami memegang beberapa harta anak yatim. Ada di sisi kami harta sebagian anak yatim. Wal baitu wahid wa ta'amu wahid. Sementara kami hidup dalam satu rumah, makanan pun satu makanan. Sementara kita dilarang untuk makan harta anak yatim, bagaimana kita bisa menghindarinya? Apakah mesti kita pisah? Kami sekeluarga makan sendiri, belanja sendiri, anak yatim juga belanja sendiri, makan sendiri, masak sendiri, disendirikan semuanya. Yani apakah semacam itu? Kaifa na'mal? Sahabat bertanya, bagaimana? Apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah? In ja'alna ta'ama ha'ula fi ina'in khas ta'ibna. Kalau kami jadikan makanan mereka di bejana tersendiri, kami kelelahan, mesti masak dua kali, mesti menyiapkan dua kali. Warubbama yufsidu alaihima. Dan bisa jadi bahkan yakni itu merusak. keduanya. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya hubungan antara keduanya, yang mengasuh dan si yatim. Madana amal, kalau begitu apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah? Faqala Allah azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Qul islahun lahum khair, yakni lakukan apa yang paling baik, apa yang paling maslahat, itu yang baik. Wa in tukhalituhum, kalau kalian campur, yakni ij'alu al-qidra wahidan wal ina'a wahidan, kalian campur dengan mereka sehingga bejananya satu, ya, tempat nasinya satu, tempat makanannya, tempat minumnya, maka mereka itu saudara-saudara kalian, yakni tidak apa-apa, mereka bukan orang lain bagi kalian. Nah, ketika itu yang kalian lakukan dan demi maslahat, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah mengetahui siapa yang berniat merusak dan siapa yang berniat memperbaiki, siapa yang melakukan kerusakan dan siapa yang melakukan perbaikan. Ya, jadi ini solusi dari syariat untuk mengatasi hal yang dikhawatirkan tadi. Namun ini harus dilakukan dengan baik dan dengan benar, jangan sampai ada tindakan-tindakan menipu syariat, ya, apa yang dibolehkan oleh syariat kemudian digunakan untuk memakan harta anak yatim. Maka sekali lagi Allah mengetahui dan Allah akan memberikan balasan kepada masing-masingnya dengan balasan yang setimpal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billahi was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian as-sab'a, tujuh perkara, al-mubiqat, yang akan menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, mereka pun menjawab, ya Rasulullah, apa tujuh perkara tersebut? Qal, beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihru, perbuatan sihir, wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, dan berpaling pada hari pertempuran, pada saat pertempuran, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang terjaga, al-mu'minat, wanita-wanita yang mu'minah, al-ghafilat, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, lalai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk menjauhi tujuh perkara yang beliau istilahkan dengan al-mubiqat, penghancur, sesuatu yang menghancurkan, muhlikat. Maka mestinya kaum mukminin muslimin perhatian dengan hal-hal tersebut, karena ini disifati oleh Nabi dengan sifat yang mengerikan, yaitu penghancur, menghancurkan orang yang melakukannya. Dan di antara 7 perkara penghancur tersebut adalah wa aklu madil yatim, makan harta anak yatim. Maka ini bukan hal yang sepele. Ini perkara yang mengerikan, dan ini menunjukkan bahwa makan harta anak yatim merupakan suatu perbuatan dosa besar. Makan harta anak yatim merupakan kabirah minal kabair, salah satu dari dosa besar. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengancam dengan ancaman-ancaman, Nabi SAW juga mengancam dengan ancaman-ancaman yang berat. Demikian keterangan tentang haramnya makan harta anak yatim.